Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam yang berbahagia ini kecuali ucapan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, karena atas karunia dan nikmat semata dari Allah Azza wa Jal kita semua diizinkan untuk bertemu kembali setelah kurang lebih 3 atau 4 pekan kita libur, waktu yang cukup lama. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kepada kita semangat, terus memberikan kepada kita hidayah agar terus belajar bahasa Arab ini, dan insyaallah taala kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan dan disampaikan kepada tujuan akhir daripada belajar bahasa Arab itu, yakni memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar jazahullahu khairan, bahwa malam ini insyaAllah kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu Ad-Darsul Ashir, pelajaran 10. Namun sebenarnya masih ada satu latihan yang tersisa di Ad-Darsul Tasi' di pelajaran 9. Tepatnya di latihan At-Tamrin Al-Khamis Ashar, latihan 15. Tapi ini bisa dikerjakan di rumah oleh ikhwah wal akhwat sekalian. Silakan antum bisa kerjakan di rumah. Di sini, di latihan 15 ini, antum diminta untuk memasukkan kata-kata yang ada di latihan 15 ke dalam kalimat sempurna. Itu butuh waktu dan kiranya bisa dikerjakan di rumah masing-masing, dan insyaAllah Allah berikan kemudahan. Dan akan lengkap pembahasan Ad-Darsut Tasi' pelajaran 9 yang lalu kalau kita lengkapi dengan membaca Al-Kalimatul Jadidah terlebih dahulu, baru kemudian insyaAllah kita masuk ke Ad-Darsul Ashir. Di sini Al-Kalimatul Jadidah, kata-kata baru yang ada pada Ad-Darsut Tasi' pelajaran 9 yang pertama adalah Qa'imatun. Qa'imatun, yakni daftar. Daftar nama-nama, atau bisa jadi maknanya absen. Qa'imatun, jama'nya qawa'imu. Kemudian ada kata makna. Makna, arti. Makna sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang. Tinun, tinun, kalimat tinun sudah kita bahas juga waktu itu. At-turabu al-mukhtalitu bil-ma' tanah yang bercampur dengan air. Kemudian ada narun, api. Kemudian ilaqatun, jamaknya ilaqatun, hubungan, kaitan. Kemudian lahzatun, lahzah, yakni saat, sesaat, atau berarti tunggu sebentar, tunggu sesaat. Kemudian ada jarasun, jamaknya ajrasun, lonceng atau bel. Kemudian iddatun, iddatun beberapa atau sejumlah. Kemudian ada kata kerja hadara, yang artinya hadir. Kemudian khalaqa, menciptakan. Kemudian rafa'a, mengangkat. Kemudian ahsanta, ini sebuah ucapan pujian yang diucapkan kepada seseorang yang misalnya dia menjawab dengan jawaban yang benar, maka kita katakan kepadanya ahsanta ya akhi. Nah, atau dia melakukan sesuatu yang baik, maka kita katakan ahsanta ya akhi, bagus, kamu telah berbuat bagus. Nah, kemudian terakhir di sini ada kata kerja ranna. Ranna ya artinya berdering. Nah, ini akhir daripada Ad-Darsut Tasi' pelajaran 9. Kemudian saatnya kita masuk ke ad-darsul ashir, pelajaran 10. Di sini sebagaimana antum lihat ada dialog antara Musa dengan Zakaria. Antara Musa dengan Zakaria. Nah, silakan para al-ikhwa wal akhwat sekalian, pemirsa dan pendengar Roja dimanapun antum berada, antum segera bersiap-siap menyiapkan alat tulisnya, membuka bukunya. Kita sekarang sudah di halaman 69. Silakan antum buka ad-darsul ashir, pelajaran ke-10, halaman 69, halaman ke-69. Siap-siap untuk bercatat, mencatat apa yang kiranya perlu dicatat, dan bersiap-siap untuk bersama-sama dengan kita di sini mempelajari bahasa Arab bersama. Kita mulai dengan membaca al-hiwar, dialognya. Istami'u jayidan, dengarkan dengan baik. Ana aqra, saya akan membacanya. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri, ولكنه ما وجده في البيت فقال لابنه موسى أين أبوك؟ موسى ذهب إلى السوق. أيذهب إلى السوق كل يوم؟ نعم يذهب دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. متى يرجع من السوق؟ يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة. ماذا يفعل في البيت؟ يقرأ الصحف ويسمع الأخبار من الإذاعة. متى يذهب إلى المصنع؟ يذهب في الساعة التاسعة والنصف. ومتى يرجع من هناك؟ يرجع في الساعة الواحدة والنصف أو الثانية. أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ أيذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر؟ لا لا يذهب بعد الظهر. يجلس هنا في مكتبه بعد صلاة العصر. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس بكبير. الحمد لله نهديكم وصداركم. مصنعنا ليس بكبير، يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. الساعة الآن 9:45، وما رجع أبوك، لعله يرجع اليوم متأخرا. نعم، معاشر الإخوة pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, saya akan bacakan lagi dialognya, kemudian kita terjemahkan satu persatu, kemudian kita nanti akan melihat apa saja yang terkandung dalam dialog ini, yang nanti kelak akan menjadi pembahasan beberapa latihan setelahnya. Situasinya di sini adalah Zahaba Zakaria di ziarati Hamidin. Zahaba Zakaria, Zakaria pergi li ziarati Hamidin, untuk mengunjungi. Ziarah artinya mengunjungi. Hamidin di sini li ziarati, ziarati majrur karena sebelumnya ada harful jar yaitu lam, dan ziarati posisinya di sini sebagai mudhaf. Kemudian Hamidin di sini majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Saya ulang, zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Zakaria pergi mengunjungi Hamid ba'da salatil fajri, setelah salat subuh, salat fajar, yani salat subuh. Walakinnahu ma wajadahu fil bait, walakinnahu, akan tetapi dia, walakinnahu itu gabungan antara lakinna dengan huwa, sehingga ketika digabung lakinna dengan huwa maka menjadi lakinnahu. Walakinnahu, akan tetapi dia, yakni Zakaria, dia di sini kembali ke Zakaria, ma wajadahu, ma di sini artinya tidak, ma wajadahu tidak menemukannya atau tidak mendapatinya. Nya di sini, kalau nya yang pertama tadi kembali ke Zakaria, nya yang kedua di sini kembali ke Hamid. Akan tetapi Zakaria tidak mendapati Hamid fil baiti, di rumah. Faqala libnihi Musa, maka faqala, maka Zakaria berkata libnihi, kepada anaknya, ini kepada anak laki-lakinya Hamid, yakni Musa, namanya Musa, aina abuka, di mana ayahmu? Maka Musa menjawab, dhahaba ila suki, dia pergi ke pasar. Kemudian Zakaria bertanya kembali, ayadhabu ila suki kulla yaumin, apakah dia pergi ila suq, ke pasar, kulla yaum, setiap hari? Di sini ma'asyarul ikhwah, mohon diperhatikan kata kerja yadhabu dan sebelumnya dhahaba. Di baris yang ketiga dari dialog yang barusan kita baca ada kata kerja dhahaba. Kemudian di baris keempatnya di bawahnya ada yadhabu. Dhahaba dan yadhabu ini maknanya sama, pergi. Hanya saja dhahaba dipergunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang sudah lewat, yang waktu yang sudah lalu. Jadi seakan-akan di sini maknanya dhahaba ila suki, dia telah pergi ke pasar. Telah lewat yakni, telah berlalu. Kemudian adapun yadhabu dengan tambahan ya di depannya, yadhabu, dhahaba, ini bentuk lampau atau disebut dengan al-fi'lul madhi. Kata kerja bentuk lampau yang nanti insyaAllah di latihan ketiga akan kita bahas. Kemudian adapun kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan, dan bisa juga dipakai untuk hal yang terus menerus setiap harinya, maka kita pergunakan kata kerja atau al-fi'lu al-mudhari', al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan, atau bisa juga untuk menunjukkan sesuatu yang dilakukan secara rutin setiap harinya. Maka di sini antum lihat perkataan Zakaria, pertanyaan Zakaria kepada Musa, ayadhabu ila suki kulla yaum, kulla yaumin, apakah dia pergi ke pasar, kulla yaumin, setiap harinya. Waktu yang tersebutkan di pertanyaan adalah kulla yaum, setiap hari. Maka kata kerja yang benar, kata kerja yang tepat yang dipergunakan dalam pertanyaan ini bukan dhahaba, tapi menggunakan kata kerja bentuk al-mudhari', bukan kata kerja bentuk al-madhi, yang lampau. Maka di sini digunakan kata kerja yadhhabu, ayadhhabu. Musa menjawab, na'am, ya. Yadhhabu da'iman ila suki, yadhhabu da'iman ila suki, dia pergi daiman selalu ila suki, ke pasar, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh. Lagi-lagi di sini menggunakan kata kerja al-fi'lul mudhari', yang menunjukkan sedang atau akan, atau yang rutin dilakukan setiap harinya. Lalu Zakaria bertanya kembali kepada Musa, mata yarji'u minas suki, mata yarji'u minas suki, kapan dia kembali dari pasar? Karena belum terjadi, dia belum kembali, maka di sini dipergunakan kata kerja yarji'u bentuk al-mudhari'. Lalu Musa menjawab, yarji'u fis sa'atis sabi'ati, dia kembali, dia akan kembali, fis sa'atis sabi'ah, pada jam 7. Wa ahyanan fis sa'ati tsaminati, wa ahyanan dan terkadang fis sa'ati tsaminati pada jam 8. Di sini ada al-mufradat yang terkait dengan jam, kosakata yang terkait dengan jam. As-sa'ah jam, as-sabi'ah jam 7. Lalu kemudian di sini di akhir ada as-sa'atu tsaminah jam 8. Nah, kalau angka yang kita ketahui 7 sab'ah, 8 tsamaniyah. Tapi khusus untuk jam kita menggunakan kata kerja kata al-adad at-tartibi, angka yang menunjukkan urutan. Kecuali untuk yang angka jam 1 kita mengatakan as-sa'atul wahidah. Nanti mudah-mudahan insyaallah di latihan mudah-mudahan nanti akan dijelaskan insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian ma'asyar al-ikhwah, Zakaria bertanya kembali kepada Musa, "Mada yaf'alu fil baiti?" Mada, apa yang yaf'alu fil baiti, yang dia kerjakan? Fa'ala yaf'alu artinya yang dikerjakan, fil baiti di rumah. Apa yang dia kerjakan di rumah? Musa menjawab, yaqra'us suhufa, dia membaca koran-koran. As-suhuf jamak daripada sahifah, surat kabar atau koran. Maka di sini jamaknya as-suhuf, koran-koran atau surat kabar-surat kabar. Wa yasma'ul akhbara, dan mendengarkan kabar-kabar. Al-akhbar juga jamak, jamak daripada khabar. Khabarun jamaknya akhbarun. Dan dia mendengar kabar-kabar minal idha'ati, dari radio, dari siaran radio. Kemudian Zakaria, di sini posisinya Zakaria, antum lihat ma'asyar al-ikhwah, sampai akhir nanti dia sering bertanya kepada kepada Musa. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan Zakaria kepada Musa, mata yadhabu ilal masna'i, dia Zakaria bertanya tentang apa yang dilakukan ayahnya, rutinitasnya setiap hari. Mata yadhabu ilal masna'i, kapan dia pergi ke al-masna'i, ke pabrik? Sepertinya Hamid atau bapaknya Musa ini punya pabrik. Maka ditanyakan, kapan dia pergi ke pabrik? Yadhabu, kata Musa, anaknya daripada anak Hamid, yadhabu fis sa'ati tasi'ati wan nisfi, dia pergi jam at-tasi'ati wan nisfi, jam setengah 10. At-tasi'ati wan nisfi ini 9:30. At-tasi'ah 9, adapun an-nisfi setengah, ya, setengah jam. Jadi maksudnya at-tasi'ati wan nisfi jam 9:30. Maka di sini setengah 10. Wamata yarji'u min hunaka, wamata yarji'u min hunaka, dan kapan yarji'u dia kembali, min hunaka dari sana, kembali dari pabrik maksudnya. Kata Musa, yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi awit thaniyati, yarji'u fis sa'atil wahidati wan nisfi, dia kembali jam al-wahida wa nis, jam 1:30. Awith thaniyah, atau jam 2. Lalu Zakaria bertanya kembali, ayadhabu ilal masna'i marratan ukhra ba'da dhuhri, ayadhabu ilal masna', apakah dia pergi ke pabrik marratan ukhra, sekali lagi, ba'da dhuhri, setelah dhuhur? Maka Musa menjawab, La yadhabu ba'da dhuhri, tidak, dia tidak pergi ba'da dhuhri, setelah dhuhur. Ini yani tidak kembali ke al-masna' ba'da dhuhur. Yajlisu huna fi maktabihi, dia duduk di sini di ruangannya, di kantornya, sepertinya dia punya kantor di rumahnya. Ba'da salatil asri, setelah salat asar. Kemudian Zakaria bertanya kembali, kam amilan ya'malu fi masna'ikum? Kam amilan, berapa pekerja atau pegawai? Amilan di sini pekerja atau pegawai. Ya'malu fi masna'ikum, yang bekerja fi masna'ikum, di pabrik kalian. Nah, seperti yang kita duga di awal tadi bahwa sepertinya ini adalah pabrik daripada Hamid. Masna'una laysa bikabirin, pabrik kami tidaklah besar. Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Ya'malu fihi, bekerja di dalamnya, mi'atun, seratus, wa khamsatun wa ishrun. Nah, bagi siapa saja yang ingin membaca dan mengetahui berapa angka ini, maka perhatikan dengan baik. Mi'atun, seratus. Wa khamsatun wa ishrun, angka berapa ini? Wa khamsatun wa ishrun, angka 25. Itu 125 amilan, pekerja. Wa muhandisani, dan dua insinyur, dua arsitek. Nah, lalu Zakaria berkata kepada Musa, setelah cukup lama berdiskusi dengan Musa, tak terasa sudah lama mereka berbicara. Maka Zakaria mengatakan, as-sa'atul ana, sekarang jam at-tasi'atu illa ruba'an, jam 9 kurang seperempat, ruba'an seperempat, yani jam 8.45 menit, sekitar demikian. Wama raja abuka, akan tetapi wama raja'a, belum kembali abuka, ayahmu. Cukup lama mereka bicara sejak dari ba'da subuh sampai jam 9. Karena tadi disebutkan oleh Musa bahwa ayahnya biasa kembali dari pasar jam 7 atau terkadang jam 8. Sekarang sudah jam 9 kurang seperempat, 8.45, sudah hampir jam 9. Wama raja abuka, tapi ayahmu belum kembali. Maka Musa menjawab, la'allahu, kemungkinan dia, yarji'ul yawma muta'akhiran. La'alla, ini sudah kita jelaskan dulu bahwa maknanya bisa berarti pengharapan dan bisa juga berarti kekhawatiran. Maka di sini maksudnya kekhawatiran. Khawatirnya beliau yarji'ul yawma muta'akhiran, kembali hari ini muta'akhiran, terlambat. Nah, selesai sudah pembacaan dialog dan sudah kita jelaskan maknanya satu persatu. Sebagai kesimpulan, sebelum kita membuka kesempatan bagi al-ikhwah dan al-akhwat sekarang untuk bisa membaca bersama kita, di sini fokus yang nanti kita akan pelajari di ad-darsul ashir, di pelajaran 10 ini, yang pertama terkait dengan al-fi'lu al-madi dan al-fi'lu al-mudhari'. Di pelajaran-pelajaran sebelumnya kita sudah mendapati banyak daripada al-fi'lul madhi, kata kerja bentuk kelampau, disebut al-fi'lul madhi. Dan nanti akan kita sebutkan beberapa al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' dari al-fi'lul madhi yang ada disebutkan di sini. Dan ini penting, terutama terkait dengan masalah pelajaran tata bahasa, kaidah-kaidah bahasa Arab. Kita harus mengetahui mana al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari', karena kita nanti akan diminta untuk meletakkan masing-masing daripada kata kerja itu pada posisinya yang tepat. Maka penting mempelajari pembahasan tentang ini, insyaAllah akan dibahas lebih rinci di latihan 3 dan terus berlanjut sampai latihan 4 dan latihan 5. Kemudian nanti insyaAllah akan dibahas angka-angka. Di sini fokusnya dari angka 21 sampai 30. Kemudian terkait dengan angka-angka lain yang insyaAllah akan dibahas di latihan-latihan di ad-darsul ashir ini. Nah, kiranya cukup dari sana. Kita buka kesempatan bagi al-ikhwah wal-akhwat untuk bisa ikut bersama kita membaca dialog yang barusan kita baca. Nah, terima kasih ya Abdul Ghaffar. Baik ikhwata Islam, pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, giliran Anda untuk membaca khiwar yang ada pada pelajaran ke-10 ini. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Ustaz Hamzah Abbas Hafizahullah Ta'ala tadi, Anda dapat bergabung bersama kami dengan menghubungi 021-823-6543. Baik, kita coba sapa untuk telepon kita yang pertama. Naam, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu, siapa di mana? Umu Said di Bogor, Ustaz. Baik, nah, kaifa haluki ya Umu Said? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Dua kali falukan ta ya Ustaz. Ana bi khairin alhamdulillah, syukur. Ana masum bi qaika ya Ustaz. Naam, hayyakillah wa barakallahu fik. Silakan, tafadhali. Darsul 'ashir. Pelajaran ke-10. Dahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Nah, diterjemahkan setiap kalimatnya. Nah. Zakaria pergi mengunjungi Hamid setelah salat fajar. Nah, teruskan. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi Musa, aina abuka? Nah. Mohon ayam Musaid lebih dipelankan sedikit bacaannya, tidak usah terburu-buru. Nah, Ustaz. Akan tetapi dia tidak menemuinya di rumah, maka dia berkata kepada anaknya Musa. Siapa yang berkata di sini? Zakaria. Zakaria kepada siapa? Zakaria berkata kepada anaknya Hamid. Anaknya Hamid. Siapa anaknya Hamid? Musa. Nah, teruskan. Di mana bapakmu? Nah. Dahaba ila suqi. Nah. Dia pergi ke pasar. Terus. Ayatabu ila suqi kulla yaumin. Apakah dia selalu pergi ke pasar setiap hari? Naam. Naam, ya sahabu, daiman ila suqi ba'da sholatil fajri. Ya, dia selalu pergi ke pasar setelah sholat subuh. Naam. Mata yang kumirna suqi, kapan dia kembali dari pasar? Ya, dia ufis sa'atis sabi'ati. Wa ahyanan fis-sa'ati tsaminati. Naam. Dia kembali pada jam 7 dan kadang-kadang pada jam 8. Ahsanti. Madza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia lakukan di rumah? Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal iza'ati. Naam. Dia membaca koran-koran dan mendengarkan berita dari radio. Naam, ahsanti ya Umma Said. Cukup, yakfiki. Jazakillahu khair. Wa jazakillahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ahsanti, barakallahu fiik. Terima kasih Umma Said yang telah bergabung untuk berlatih membaca di malam hari ini. Belum berakhir, Anda dapat melanjutkan sisa dari bacaan beliau tadi. Kembali kami sapa untuk Anda yang ingin membaca bersama kami di malam hari ini. Baik, halo. Ya, sudah terhubung, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa ini? Di mana? Dengan Abu Aisyah di Cipitung. Abu siapa, maaf? Abu Aisyah. Abu Aisyah. Baik. Kaifa haluka ya Abu Aisyah? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Kaifa haluka, Ustaz? Alhamdulillah bikhair, syukran ya akhi. Afwan. Anta ta'rif aina wasalna? Antum paham di mana kita tadi berhenti? Naam, Ustaz. Tafadhal ya Aba Aisyah. Teruskan. Mata yadhhabu ila al-masna'i? Naam. Terjemahkan. Kapan dia pergi ke pabrik? Naam. Yadhhabu fi as-sa'ati at-tasi'ati wa nisfi. Naam. Dia pergi jam 9:30. Naam, an-nisfi lewat setengah. Bahasa kedalik? Oh iya, naam. Naam, setengah apa ini? Setengah jam. Iya. Nah, seperti yang Anda bilang tadi, 30 menit. Sahih. Jam 9:30. Naam, artinya jam 9:30. 30 menit. Naam. Terjemah tukas sahih. Terjemahan antum sahih. Naam, teruskan. Wa mata yarji'u min hunaka? Naam. Dan kapan dia kembali dari sana? Naam. Yarji'u fis sa'atil wahidati wa nisfi awis saniyati. Naam. Dia kembali jam 1:30. Mm-mm. Atau jam 2. Atau jam 2, naam. Teruskan. Ayadhabu ilal masna'i maratan ukhra ba'da dhuhri. Naam. Apakah dia kembali ke pabrik sekali lagi setelah duhur? Naam. La yadhabu ba'da dhuhri. Tidak. Dia tidak pergi setelah duhur. Naam, tidak pergi ke mana? Ke al-masna'. Al-masna', ahsant. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da salatil asri. Naam. Dia duduk di sini di kantornya setelah salat asar. Naam. Jadi kelihatannya kantornya di rumahnya. Ada sekedalik ya Aba Aisyah? Salah, Ustaz. Naam. Tafadhal. Wasil. Kan 'amilan ya'malu fi masna'ikum. Berapa pegawai yang bekerja di pabrikmu? Naam. Masna'una laisa bikabirin. Pabrik kami tidaklah besar. Naam. Ya'malu fihi mi'atan wa khams. Mi'atun wala mi'atan? Ya'malu fihi mi'atun wa khamsatun wa isruna 'amilan. Bekerja di sana 125 pekerja. Naam. Wa muhandisani dan dua insinyur. Ahsant, ahsanta. Wasil. Teruskan. As-sa'atul ana at-tasi'atu illa rub'an. Naam. Sekarang jam 9 kurang seperempat. Wa ma raja'a abuka. Dan tetapi ayahmu belum kembali. Naam, dan ayahmu belum kembali. Naam. Kembali. Terakhir. La'allahu yarji'ul yawm muta'akhiran. Kemungkinan dia pulang terlambat. Yarji'ul yawma, apa arti al-yawma? Antum belum terjemahkan al-yawma. Hari ini terlambat. Naam, ahsanta, ahsanta ya Abu Aisyah, mumtaz. Barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, qira'ah jayyidah. Ada syakat tadi, Ustaz? Naam, qira'ah mumtaz, alhamdulillah. Baik, terima kasih Abu Aisyah yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini. Nukarir maratan ukhra? Nukarir maratan thaniyah, naam. Tafadhal ya akhi. Silakan di kesempatan selanjutnya Anda yang ingin belajar membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-10 ini. Kembali kami sapa dan undang Anda di malam hari ini dan kita coba sapa nam. Halo? Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Linda, Ustaz, di Pondok Ungu Bekasi. Nah. Umu Linda, mohon maaf dikecekan radio maupun televisinya di rumah. Sebagai monitor dapat melalui kecekan telepon saja. Ya, naam, naam. Baik. Ya, silakan. Khalas, Umu Linda. Sudah? Ustaz. Baik, tafadhali. Dari awal silakan Namo. Ad-darsul ashir. Naam. Pelajaran ke-10. Naam. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Naam. Telah pergi Zakaria mengunjungi Hamid sesudah salat subuh. Naam. Walakinnahu ma wajadahu fil baiti faqala li ibnihi Musa. Faqala li ibnihi Musa aina abuka. Naam. Sebentar Umu Linda. Kenapa li ibnihi? Kenapa bukan li ibnihi? Umu paham? Kepunyaan Ustaz. Bukan itu. Enggak, pertanyaan saya mengapa bacaannya li ibnihi? Kenapa bukan li ibnihi? Umu Linda paham kenapa bukan li ibnihi? Paham, Ustaz. Kenapa? Karena huruf jar. La, laisa hadha. Laisa hadha, Umu Linda. Bukan itu, Umu Linda. Umu Linda perhatikan, ini kan li digabung dengan ibnuhu, kan begitu asalnya. Yeah. Lam digabung dengan ibnuhu, sehingga menjadi seharusnya li ibnihi. Karena ada alif di situ, ya kan Umu Indah? Iya, na'am Ustaz. Tapi karena alifnya di situ hamzah wasal, tidak ada tulisan hamzahnya, ya. Maka dia ketika seperti ini kondisinya di tengah, dilewatkan begitu saja seakan-akan tidak ada. Na'am. Lamnya langsung nyambung ke ba, libnihi. Nah, karena alifnya sekali lagi Umu Indah namanya hamzah, hamzah wasal. Tidak dibaca di tengah. Ketika di tengah seperti ini, kan dia di tengah di sini seperti ya, ini kan na'am. Posisinya. Tidak dibaca, seakan-akan dia tidak ada. Tulisannya ada, tapi tidak, dibaca. Tidak dibaca. Nah, apa tadi namanya, Umu Indah? Hamzah apa tadi? Alif wasal. Nah, faham til an? Sekarang Umu paham? Faham, Ustaz. Taib, tafadhali. Terjemahkan dulu. Walakinnahu dari situ. Akan tetapi, dia tidak menemukan di rumahnya. Menemukannya di rumahnya. Nah. Maka dia berkata kepada anaknya Musa. Siapa yang berkata di sini? Hamid. Zakaria. Zakaria. Nah. Kepada anaknya Hamid. Nah, teruskan. Aina abuka? Kemana bapakmu? Nah. Musa. Zahaba ila suqi. Dia telah pergi ke pasar. Nah. Zakaria. Ayashabu ila suqi kulla yaumin? Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Naam. Musa, naam. Naam. Ya, penyebutan nama tidak usah disebutkan. Nama naam. Langsung saja. Naam, yashabu daiman ila suqi ba'da salatul fajri. Ba'da? Ba'da salatil fajri. Naam. Benar, dia pergi selalu pergi ke pasar sesudah salat subuh. Ah, santi. Teruskan. Wasili. Mata yarji'u minas suqi. Kapan dia kembali dari pasar? Naam. Yarji'u fis sa'ati sabi'ati wa ahyanan fis sa'ati saminati. Wa ahyanan, sekali lagi? Wa ahyanan fis sa'ati saminati. Fi, ada fi. Fis sa'ati saminati. Naam, fi harful jar. Ala sekadalik ya Umma Indah. Ya, fis sa'ati saminati. Naam, tarjimi. Dia kembali jam setengah tujuh. Hah? Fisa'atis sabi'ah? Dia kembali jam tujuh. Ah, santi. Terkadang juga kembali jam delapan. Ah, santi. Nah, teruskan. Wasil. Maza yaf'alu fil baiti? Apa yang dikerjakannya di rumah? Naam. Yakra'us suhufa wa yasma'ul akhbara minal izi. Akhbara apa akhbara? Wa yasma'ul akhbara ba'khbara. Ah, ra apa ra? Ra. Ra. Ya. Umuinda sepertinya orang Sulawesi sepertinya. Bukan Sumatera. Bukan? Ra. Ra, ra umuinda. Wa yasma'ul akhbara. Naam. Akhbara. Naam. Ra, dia ra. Ada sekedarik? Ra. Dia bahasanya ra apa ra? Dia ra. Bacanya ra. Naam. Yaqra'u suhufa. Bukan yaqra. Yaqra'u suhufa wa yasma'ul akhbara minal iza'ati. Naam. Dia membaca koran-koran dan mendengar berita dari radio. Ahsanti. Syukran ya Ummu Indah. Naam Ustaz. Jazakillahu khairan. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ummu Halinda yang telah bergabung di malam hari ini. Melengkapi hiwar yang telah dibaca Ummu Rinda di belakang beliau, silakan 0218236543 untuk bergabung bersama kami. Dan kita sapa, halo. Ya, kembali 0218236543. Halo. Nah. Iya, silakan. Kami juga ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya seputar bahasa Arab dapat pula bertanya melalui pesan singkat yang Anda kirimkan di nomor 0819896543 atau di nomor 0813177764. Baik, melanjutkan hiwar kita. Kembali kita sapa. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan Ummu Fadil. Ya, Ummu Fadil. Dikecilkan terlebih dahulu ya, radio maupun televisinya. Ya. Baik. Ya. Nah, Alhamdulillah khair. Ummu Fadil di mana? Ummu Fadil? Alhamdulillah ana di khair. Di mana Ummu Fadil? Oh, Jakarta, Ustaz. Oh, di Jakarta. Naam. Kaifa haluki? Alhamdulillah ana di khair. Masyaallah. Naam. Silakan Ummu Fadil. Nah, sampai di mana tadi bacaan Ummu Indah sebelumnya? Zakaria ya, mata yadhabu ya Ustaz. Sahih, sahih, tafadhali. Mata yadhabu ilal masna'i. Naam, mimnya jangan dipanjangkan. Mata, naam. Mata yadhabu ilal masna'i. Naam. Kapankah dia pergi ke pabrik? Naam, teruskan. Yadhabu sa'ati tasi'ati wa nisfi. Nah, sekali lagi Ummu. Yadhabu fi sa'ati tasi'ati wa nisfi. Sahih, teruskan. Dia pergi pada jam 9 lewat 30 menit. Naam, sahih. Wa mata yarji'u min hunaka? Dan kapankah dia kembali dari sana? Naam. Dari sana dari mana maksudnya? Dari pabrik. Naam. Wasili, teruskan. Yarji'u fi sa'atil wahidati wa nisfi awsaniyati. Awithaniyati. Awis ya Ustaz. Nah, wawnya dihidupkan. Awis. Yarji'u fi sa'atil wahidati wa nisfi awithaniyati. Naam. Dia kembali pada apa ya? Pada jam al-wahidah 1 lewat 30 menit. Naam, sahih. Atau pada jam 2. Ah, santi, sahih, betul. Teruskan. Ayadhabu ilal masna'i marotan ukhra ba'da zuhri. Apakah dia kembali ke pabrik setelah zuhur? Yadhabu, apa itu yadhabu? Oh, apakah dia pergi ke pabrik marotan ukhra? Ke pabrik setiap hari ya? Nggak, marotan ukhra sekali lagi. Oh, sekali lagi. Nah. Apakah dia pergi ke pabrik sekali lagi sesudah duhur? Nah, maratan ukhra ya Ummu, baca lagi. Maratan ukhra? Maratan ukhra ya, sekali lagi. Baca sekali lagi. Nah, ana minta Ummu untuk maratan ukhra bacanya. Artinya apa itu Ustaz? Saya tadi ketinggalan. Sekali lagi. Nah. Ayat haru ilal masna'i maratan ukhra ba'da zuhri. Nah. Apakah dia pergi ke pabrik sekali lagi sesudah zuhur? Naam. Apakah maksudnya apakah dia kembali lagi ke pabrik sekali lagi setelah zuhur? Begitu maksudnya Ummu. Oh iya. Baik, nanti. Baik, Ustaz. Teruskan. La yadhhabu ba'da zuhri. Dia tidak pergi sesudah zuhur. Naam. Yajlisu huna fi maktabati ba'da sholatil asri. Ulang. Yajlisu huna fi maktabihi ba'da sholatil asri. Naam. Dia duduk di sini di kantornya sesudah sholat asar. Ah, santi. Nah, teruskan. Ma'amilatan ya'malu fi masna'ikum. Maratan ukhra, Ummu, sekali lagi. Kam'amilan ya'malu fi masna'ikum. Naam. Berapakah karyawan yang bekerja di pabrik kalian? Naam, sahih. Teruskan. Masna'una laisa bikabirin. Naam, sahih. Pabrik kami tidaklah besar. Naam. Ya'malu fihi mi'atun wa khomsatun wa ishruna amilan. Ya. Yang bekerja di dalamnya, karyawan yang bekerja di dalamnya ada 125 amilan pekerja. Amilan pekerja. Nah, teruskan. Wa muhandisani dan dua insinyur. Naam, sahih. As-sa'atul ana tasi'atu ila ruban. Sekarang as-sa'atul an sekarang jam. Sekarang jam atasiah. 9 kurang seperempat. Naam, illa di sini artinya kurang. Sahih. Wa maraja abuka dan ayahmu belum kembali. Naam. La'alahu yarji'ul yawma muta'akhiran. Kemungkinan dia kembali pada hari ini agak terlambat. Naam, mutaakhiran artinya terlambat. Naam. Ya. Baik, syukran. Syukran ya Ummu Man Anifan? Ummu Fadil. Ummu Fadil. Naam, syukran. Jazakillahu khairan. Iyakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ahsanti barakallahu fiki. Nah, itulah khiwar kita di pelajaran ke-10 tadi. Naam. Alhamdulillah kita sudah baca dan sudah kita pahami. Sekarang kita masuk ke at-tamrin al-awwal. Di sini at-tamrin al-awwal perintahnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah soal-soal berikut. Nah, ada 8 soal di sini. Indana thamaniyatu as'ilah. Ada 8 soal dan sepertinya di sini terkait dengan dialog yang barusan kita baca. Ini adalah latihan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman antum terhadap dialog yang barusan kita baca. Ada 8 soal dan tidak mengapa ana beri contoh untuk soal yang pertama misalnya. Di sini as-su'alul awwal, soal yang pertama, li ziyarati man dhahaba Zakaria. Li ziyarati man dhahaba Zakaria. Kita pahami dulu soalnya, baru insyaAllah setelah itu kita akan jawab. Li ziyarati man, untuk mengunjungi siapa, dhahaba Zakaria, Zakaria pergi. Maka jawabannya di sini, dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Dhahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Zakaria pergi untuk mengunjungi Hamid. Jawabannya tidak keluar daripada bacaan dialog yang sudah kita baca. Mohon tidak mengarang sendiri jawabannya. Jawabannya semua dari dialog yang barusan kita baca. Semua soalnya seperti itu sepertinya. Semua jawaban terkait dengan dialog yang barusan kita baca. Kita buka, tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik. Di latihan pertama ini silakan Anda dapat menjawab sesuai dengan hiwar atau jawaban yang telah tertera di bacaan yang telah kita baca tadi. 0218236543 untuk Anda yang ingin menjawab latihan ini. Ya, kita sapa. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini? Di mana? Dengan siapa? Pak Bowo di Bontang, Kalimantan Timur. Pak Bowo, Bontang. Abu Imam, Pak Bowo. Abu Imam. Baik. Masya Allah. Pak Bowo mau baca? Mau jawab soal. Mau jawab soal. Pak Bowo ada bukunya? Tidak ada, tapi saya lihat TV. Oh baik, baik. Kita tampilkan. Siap Pak Bowo? Siap. Ya. Jawabannya terkait dengan dialog. Paham Pak Bowo? Paham tuh. Nah, masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Li ziyarati man dhahaba Zakaria. Nah, nomor satu sudah dibaca. Nomor dua sekarang Pak Bowo. Atsani. Mata dhahaba. Nah. Dhahaba Zakaria ba'da salati subhi. Maraton tsani ya. Sekali lagi Pak Bowo, pelan-pelan jawabannya. Zahaba Zakaria ila ziyarati Hamidin ba'da salati fajri. Ba'da salatil fajri. Mumtaz, masyaallah. Jawab kamil. Fajri. Jawabannya lengkap, masyaallah. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Masyaallah. Jawab mumtaz. Teruskan, Pak Abu. Al-thalith. Aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Naam. Yadhhabu Hamidun ba'da salat al-fajr ila as-suq. Yadhhabu Hamidun ba'da salat al-fajr ila as-suq. Masya Allah. Anta hafidhta al-hiwar ya Pak Bo? Mada? Anta hafidhta al-hiwar? Naam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Maratan thaniya. Sekali lagi Pak Bo. Al-rabi' terakhir. Mada yarji'u min as-suq? Naam. Fahimta soal Pak Bo? Yarjiu Hamidun min as-suq fi sa'ati as-sabi'ah aw as-samina. Yarjiu Hamidun min as-suq fi sa'ati as-sabi'ah aw fi as-samina. Masha Allah, aw fi as-sa'ati as-samina. Barakallahu fik. Jazakallah khair Pak Abu Imam. Masya Allah. Barakallah fik ya Abu Imam. Hayyakallah. Nah, ahsanta ya Abu Imam atau Pak Bowo dari Kalimantan yang telah bergabung. Apal sepertinya dialognya beliau. Masya Allah. Tentunya faham dan juga hafal. Hafal tentu. Kalau tidak hafal barusan apa yang kita baca, karena beliau tidak punya bukunya tadi. Nah, ini luar biasa. Masya Allah. Allah ibarik. Nah, terbetul. Ya, silakan di belakang beliau. Sisa latihan atau latihan selanjutnya di nomor-nomor berikutnya. Kita sapa kembali untuk Anda yang ingin menjawab. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saud Ma'ruf. Ma'ruf, Ummu Abdillah. Ummu Abdillah min Solo. Masya Allah. Masya Allah. Kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Di mama cita. Naam. Di si antualim na si tetidasil wa biati almadi ya Ustaz. Ya ana mahadartu, ana mahadartu fi naam fi al-usbu' al-madi. Naam. Ana usafir. Akhwan ya Ummu Abdillah. Naam. Belakang ini saya sering safar jadi mohon maaf tidak bisa hadir. Naam. Siap Ummu Abdillah? Ya. Siap menjawab soal? Ya, Ustaz. Tafadhali. Al-Khamis. Al-Khamis, naam. Madza yafalu fil baiti? Naam. Yaqra'u suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-idha'ati. Yaqra'u suhufa wa yasma'u al-akhbara min al-idha'ati. Sahih, Masya Allah. Bisa diterjemahkan Ummu Abdillah? Ya. Apa yang dia kerjakan di rumah? Nah. Dia membaca koran-koran dan mendengarkan berita dari radio. Naam, ahsanti. Nah, wasidi, teruskan. Asabi. Asadis. Asadis. Naam. Mata yang habu ilal masnai. Naam. Yang habu si saati tasiati banisi. Yang habu ilal masna. Jawabannya? Ya Rabu fisati tasi'ati wa nisfi. Naam, yadhabu fisati tasi'ati wa nisfi. Sahih. Tarjimi. Kapan dia pergi ke pabrik? Naam. Dia pergi ke pabrik pada jam 9:30. Setengah 10 atau jam 9 lewat? 9:30. Naam, ahsanti. Naam. Habiskan Ummu Abdillah semuanya, as-sabi dan as-thamin. Habiskan semua soalnya. Asabir. Naam. Kama milan ya'malu fi masnaihi. Naam. Ya'malu fi masnaihi mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Naam. Mi'atun wa khamsatun wa ishruna amilan. Naam. Terjemih. Berapa pegawai yang bekerja di pabriknya? Naam. Yang bekerja di pabriknya 125 pekerja. Ahsanti, mumtaz. Naam, ada jawab mumtaz. Naam, teruskan. Athamin. Athamin. Kam muhandisa? Kam muhandisan? Sekali lagi. Kam muhandisan ya'malu fi masnaihi? Naam. Berapa insinyur yang bekerja di pabriknya? Naam. Muhandisani. Muhandisani. Atau bagaimana jawabannya? Yang lengkapnya bagaimana Ummu Abdillah? Ya'malu fi masnaihi muhandisani. Naam, sahih. Ya'malu fi masnaihi muhandisani. Naam. Terjemah. Berapa insinyur yang bekerja di pabriknya? Naam. Yang bekerja di pabriknya ada dua insinyur. Ada dua insinyur. Masya Allah. Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fik. Wa jazakillah khair ya Ummu Abdillah. Saya kumwa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Abdillah yang telah membaca hingga akhir soal. Nah, soal ya. Kita ulang kembali ya. Kita ulang kembali. Tafadhal. Baik, pendengar maupun pemirsa, di latihan pertama ini Anda dapat kembali menjawab atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya dari mulai nomor 1 kembali di latihan pertama ini. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Rinto di Sambas. Baik, Pak Rinto. Pak Rinto. Naam. Kaifa haluk Pak Rinto? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah. Hayyakallah wa barakallahu fiik. Ikbarakallahu fiik. Fik barakallah. Wa fika barakallah. Teruskan Ahrinto, antum mengulang kembali latihan pertama dari awal kembali. Wahid. Naam. Ziyarati man dhahaba Zakaria. Naam. Naam. Silakan lihat dulu jawabannya. Zakaria bi ziyarati Hamidin. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Nah, begitu jawaban lengkapnya. Bagaimana sekali lagi Ahrinto? Zahaba. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Li ziyarati Hamidin. Naam. Tarjim, tarjim awalan. Terjemahkan dulu. Siapa yang di kepada siapa yang diziarahi Zakaria? Zakaria pergi ke menziarahi Hamid. Naam, naam, sahih, sahih. Naam. Teruskan. Al-Thani. Al-Thani. Mata zahaba? Naam. Zahaba da'iman ila suqi ba'da salat. Naam, la la la, ya ya Ahrinto. Ini masih terkait dengan nomor satu. Nomor satu tadi terkait Zakaria pergi ke rumah Hamid. Ada sekedarik? Soal yang kedua masih terkait dengan soal yang pertama. Mata zahaba, kapan dia pergi? Yani pergi ke rumah Hamid kapan? Zahaba Zakaria ziyaratin Hamidin ba'da salatil fajri. Naam, ba'da salatil fajri. Naam, ya antum sebutkan tadi itu pergi ke pasar. Oh iya. Naam. Faham tak ya, Rinto? Faham tu. Naam. Kemudian bukan li ziyaratin, tapi li ziyarati. Tidak di tanwin. Naam, ulang sekali lagi. Mohon maaf, ulang sekali lagi. Zahaba. Zahaba Zakaria li ziyarati Hamidin ba'da salatil fajri. Naam, sahih. Al-jawab sahih al-an. Naam. Terjemahkan dulu. Mata zahaba apa artinya? Mata zahaba, kapan dia pergi? Naam. Zakaria pergi menziarahi Hamid. Ya. Setelah salat fajar. Nah, salat fajar salat apa ini? Salat subuh. Naam. Satu lagi Ahrinto. Al-Thalith. Al-Thalith. Naam. Aina yadhhabu Hamidun ba'da salatil fajri? Naam. Di mana Hamid pergi setelah salat fajar? Naam. Jawabannya? Zahaba ila suqi. Naam. Terjemahkan. Dia pergi ke pasar. Ahsanta. Syukran ya Ahrinto. Jazakallah khair. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Ahrinto dari Kalimantan yang tadi. Sambas ya, Kalimantan. Sambas. Oh, masya Allah. Iya. Silakan di belakang beliau untuk melengkapi latihan pertama ini. 0218236543. Kita sapa kembali. Ya, belum terhubung. Kembali, silakan ambil gagang telepon Anda untuk menjawab latihan di kesempatan malam hari ini. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Hurairah, Ustaz. Ummu Hurairah. Baik. Nah. Di Bogor. Di Bogor. Kaifa haluki ya Ummu Hurairah? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Kaifa haluka ya Ustaz? Ana bi khair wa alhamdulillah. Syukran. Nah, insyaallah. Tafadhali ya Ummu Hurairah. Anti melanjutkan rakam ar-rabi al-an. Ar-rabi. Naam. Mata yarji'u minasuki. Naam. Terjem awalan, terjemi. Kapan dia pergi ke pasar? Yarji'u. Kapan dia kembali dari pasar? Ahsanti. Roja'a fi sa'ati. Yarji'u, gunakan al-fi'lul mudhari. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati au fi sa'ati saminati. Naam. Yarji'u fi sa'ati sabi'ati wa ahyanan fi sa'ati saminati. Terjemih. Dia kembali dari pasar jam 7, terkadang jam 8. Ahsanti. Nah, teruskan. Wasil. Al-Khamis. Al-Khamis. Naam. Maza yaf'alu fil baiti? Apa yang dia kerjakan di rumah? Naam. Yaqra'u suhufa wa yasma'u yasma'ul akhbara minal iza'ati. Naam, sahih. Ia membaca koran-koran dan mendengarkan berita-berita dari radio. Ahsanti. Naam. Satu lagi, Umu. Rakam As-Sadis. As-Sadis. Mata yadhabu ilal masna'i. Kalimat yadhabu, ha-nya diperjelas lagi. Mata yadhabu. Mata yadhabu ilal masna'i. Naam. Kapan ia pergi ke pabrik? Naam. Yadhabu fisa'ati saat. Yadhabu fisa'ati tasi'ati wa nisfi. Wa nisfi. Nah, sekali lagi. Yadhabu. Yadhabu fisa'ati saat. Tasi'ati wa nisfi. Naam. Terjemih. Ia pergi jam. Ia pergi jam setengah. At-tasi'ah jam berapa itu, Umu? Jam 9. Wan nisfi. Jam 9 lewat 30 menit. Naam. Naam, syukran. Syukran Ummu Hurairah. Jazakillah khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Ya. Tinggal 2 soal lagi ya, Abdul Ghaffar. Naam. 2 soal bagi Anda yang ingin melengkapinya di kesempatan malam hari ini. Kita berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Ya, sudah terhubung. Silakan. Ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Abu Irfan, Abu Irfan. Kaifa haluk ya Abu Irfan? Masyaallah. Antum Tambunnya di mana, akhi? Tambun Selatan. Tambun Selatan. Mangun Jaya. Oh, Mangun Jaya. Nah. Nah. Tafadhal ya Abu Irfan, ada 2 soal yang tersisa. Tafadhal. Nah. Antum menggunakan HP atau apa ini? Suaranya kurang jelas. HP. Antum bergeser sedikit, cari sinyal yang lebih bagus. Ya, coba sekarang Abu Irfan. Kam hamilan yamlu ilmu. Masna'ihi. Masna'ihi. Nah. Kam hamilan yamlu masna'ihi. Nah. Berapa pekerja yang bekerja di pabrikmu? Pabriknya? Pabrik. Nah, masna'ihi. Nah. Ya. Berapa pekerja yang bekerja di pabriknya? Nah. Di masna'ihi. Ya malu fi masna'ihi. Ya malu fi masna'ihi mi'atan khamsatu. Mi'atun, bukan mi'atan. Ya malu fi mi'atan mi'atun. Mi'atun. Nah. Ya malu fi mi'atun wa khamsatun isruna. Wa isruna. Wa isruna. Amilan. Amilan. Nah, sebutkan al-ma'dudnya. Amilan. Nah. Terjem. Ya. Yang bekerja ada 125 pekerja. Naam, sahih. Teruskan Abu Irfan, satu lagi. Al-Thamin. Kam muhandisun ya malu. Kam muhandisan. Kam muhandisun ya malu di masnahi. Naam, antum lihat di setelah sin ada alif. Ada sekedarik. Naam. Berarti menunjukkan bahwa sinnya itu harokatnya fatatain. Naam. Fahim taya Abu Irfan? Nah, paham tu. Nah, tafadhal. Muhandisan ya'malu fi masna'ihi. Nah. Berapa insinyur yang bekerja di pabriknya? Nah. Fi masna'ihi. Ya'malu fi masna'ihi. Ya'malu fi masna'ihi muhandisani. Muhandisani, sahih. Yang Tarjim. Bekerja di pabriknya ada 2 insinyur. Ahsanta ya Aba Irfan, masya Allah. Ada pertanyaan Abu Irfan? Belum ada, Ustaz. Baik, syukran ya akhi. Syukran. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Wa barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Abu Irfan yang telah melengkapi menjawab latihan pertama ini. Dan usai sudah latihan pertama yang telah kita baca tadi, kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan pesan singkat saja. Nah, tafadhol. Di sini ada Ahmiko nih, Ustaz. Ahmiko mau bertanya. Ahmiko yang tidak hadir sekarang ini. Iya. La ilaha illallah. Tafadhol. Beliau alhamdulillah menyimak juga. Alhamdulillah. Afan Ustaz, untuk jawaban latihan 1 nomor 1 tadi. Yang sahih li ziyarati Hamidin atau Hamidan? Dia sebagai maf'ulun bih bukan, Ustaz? Naam. Untuk li ziyarati, kalimat ziarah adalah isim. Maka setelahnya antum lihat seperti di dalam dialognya, Ahmiko, antum lihat di dalam dialognya. Di baris pertama antum lihat dzahaba Zakaria li ziyarati Hamidin. Di sini ada ziarah sebagai isim, lalu ada Hamid juga sebagai isim. Maka di sini kaitannya adalah yang satu menjadi mudhaf, yang kedua menjadi mudhafun ilaih. Maka li ziyarati, ziarah itu mudhafnya. Dia majrur li ziyarati karena ada lam harful jar, dan dia mudhaf. Adapun Hamidin dia majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Nah, bukan sebagai maf'ulun bih di sini. Dia sebagai mudhafun ilaih. Nah. Begitu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ya, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ahmiko yang tidak berkesempatan hadir di kesempatan malam hari ini. Aina huwa fil bait? Wala adri. Ya. Pertanyaan lainnya di sini ada Indah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Untuk mengungkapkan jam, apakah wazannya telah ditetapkan seperti itu? Bagaimana jika angka dari 1 hingga 5? Nah, demikian. Nah, nanti saya berharap nanti di latihannya dijelaskan. Tapi sepertinya di latihan tidak ada. Tidak mengapa, nanti kita akan bahas. Mudah-mudahan di pertemuan depan kita akan baca, akan saya tuliskan jam-jam dari jam 1 sampai jam 12 nanti, insya Allah. Yep. Nah, tapi tidak mengapa kalau sudah ditanyakan di sini. Maka wazannya seperti al-adat at-tertibi. Untuk jam 2 sampai jam 5 dia mengikuti al-adat at-tertibi, kecuali yang jam 1 dengarkan, kita katakan as-sa'atul wahidah. Dan di sini alhamdulillah ada contohnya. Silakan lihat halaman 69 di baris kedua dari bawah. Di situ Ibu Indah bisa lihat di situ yarji'u fis-sa'atil wahidati. Lihat jam 1 as-sa'atul wahidatu. Jam 1. Kemudian jam 2 as-sa'atu tsaniyatu. Kemudian jam 3 as-sa'atu tsalitsatu. Jam 4 as-sa'atu rabi'atu, dan jam 5 as-sa'atu khamisatu. Dari tsaniyatu sampai al-khamisatu, bahkan sampai nanti 10 mengikuti bentuk al-adat at-tartibi, angka bilangan urutan. Adapun jam 1 maka seperti itu, as-sa'atul wahidatu. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan insyaallah. Akan kita lebih rinci lagi. Akan saya tulis nanti dari jam 1 sampai jam 12 insyaallah. Naam. Baik, kita tunggu para penjelasan lebih lanjutnya insyaallah di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Dan nampaknya itu menutup perjumpaan kita juga, Ustaz, sebagai ikhtitam. Silakan. Naam. Di ad-darsu al-ashir, di pelajaran 10 ini, kita nanti akan mempelajari bentuk al-fi'lul mudhari'. Di sini kata kerja dalam bahasa Arab itu, jika ditinjau dari waktunya, maka ada al-fi'lul madhi, ada kata kerja yang menunjukkan lampau. Ada al-fi'lul mudhari', kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang, atau untuk sesuatu yang rutinitas setiap harinya. Seperti contohnya untuk al-fi'lul madhi dhahaba. Adapun al-fi'lul mudhari'nya adalah yadhhabu. Dan di sini kita menemukan beberapa bentuk al-fi'lul mudhari', di antaranya yadhhabu yang kita sebutkan tadi. Kemudian ada kata kerja al-fi'lul mudhari' yarji'u, al-madi, bentuk al-madinya adalah raja'a, raja'a yarji'u. Kemudian ada yaqra'u, yang asal madinya adalah qara'a, kemudian mudhari'nya yaqra'u. Kemudian ada juga di sini kata kerja yang lain, ya'malu, kemudian ada yajlisu. Nanti insyaAllah di latihan ketiga, di pertemuan yang akan datang, insyaAllah akan kita bahas lebih lanjut insyaAllah. Kemudian yang kedua yang barusan juga ditanyakan, di antara hal yang juga dipelajari di sini tentang al-adad wal ma'dud, khususnya nanti kita akan bahas tentang angka dari 20 sampai 30. Kemudian insyaAllah seperti yang Ana janjikan, kita akan bahas juga di pertemuan yang akan datang tentang terkait dengan jam. Ini beberapa hal yang kiranya menjadi penutup kita pada kesempatan malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan terus memberikan kepada kita hidayah untuk terus ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk sampai kepada akhir daripada tujuan pembelajaran bahasa Arab ini, yakni untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian, sekian dari saya. Subhanallahi hamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.